Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu sa'adatal haqiqiyyati fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nanti binten-binten kanugrahan peparing saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami-sami berusaha bersyukur atas sedaya nikmat kanugrahan kula wau. Mugi-mugi mawon kanthi sareng-sareng ngaos ngaten menika termasuk kalebet salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah sehingga kula panjenengan sakito nampi tambahan kenikmatan ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah utaminipun arupi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mula saking menika sadaringipun kita ngajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال ya qa'iman bila zawali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya sampun gamblang sangat wonten ing pengaosan ingkang sampun ngingingi manfaatipun kekancan dumateng tiyang ingkang leres-leres gadahi cita-cita luhur tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang terkenal dipunwastani ahli tasawuf. Saterusipun monggo kita sami merhatosaken sunalipun hikmah ingkang dipundhawuhaken Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wonten ing Al-Hikam dipundhawuhaken rubbama kunta musian fa arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Rubbama kunta sering-sering ana sapa sira iku musian wong kang agawe ala. Sajane awakmu ki elek. Sing wis-wis. Niki nganggo kunta jare cah pondok piilmati. Sing wis-wis kuwi ki pancen ya elek. tapi nekat senajan kue elek ngono isik iso meres fa'aro kamangka bisa ngetoaken ka ing sira bisa ngetoaken al ihsana ing kebagusan mingka saking sira apa sing bisa ngetoaken suhbatuka olehmu seserawungan seserawungan ing gone sapa seserawungan man ing wong wa kang utawi man iku aswa'u luweh ala apane halan tingkae mingka tinimbang saking sira. Jadi wong niku senajan wis elek. Niku lek serawungane sing luwih elek. Niku iso iso membanggakan diri ya lu mending aku to timbang kowe niki. Sik muni ngoten to sehat. Sing siji niki wis salate kodho terus ngoten mboten tau pas ngene wektune. Subuh keringan, zuhur kebablasan sampai jam 3. Asar mepet maghrib. Maghrib ijek ning perjalanan nisa wis ngantuk. Mulih wae tapi cek kudu salat ya senajan ngoten-ngoten sik salat ngoten terus ndelalah ya bae teng gerdu omong-omongan nek kancane anu macam-macam padha gaplene itu iso gojlo-gojlo kan. Ya ijek meneng aku ijek salat ijek mambu wudu lah kowe timbang kepet rata wudu lho isik-isik ngelone wong ngoten sik. Mula golek kanca sing dalam soal hal artinya suasana kerohanian ya, lahir batin niku kudu golek sing sak ndure ngoten. Lek kok tiba sing aswa'u halan ngoten niki sing luwih elek ngoten. Wah niku sampean iki iso kemelet niku mengke. Wis elek niku iki iso meres seakan-akan dia masih punya potensi baik yang luar biasa ngoten. Niku banyak nggih ngoten niku wong niku. Hadiu tapi niki-niki suasana napa niki bergaul subah ngancani wong sing luwih elek niku agamu afatin luwih agung-agunge panca baya bilai tadkhulu kang mlebu apa afat alaman ing atase wong khalafa kang nulayani sapa man nulayani ma ing karetria ing indikasi-indikasi ing napa nggih sifat-sifat dzikira zakara kang wis nutur sapa kaya musannafu ing ma. Nek sing disebutne kalih kaya musannafe pengarange Al-Hikam niki nek golek kanca kuwi sing kira-kira napa hale niku saged mbangkitno tumuju teng ibadah ungkapan kata-katane saged nduduhno dhateng Gusti Allah niku inti napa istilahe sing paling pas ideale ngoten niku ngoten. Tapi lain lagi diwalek, jadi ini ngerti ini. Jenengan serawungnya senengannya sing kira-kira lu elek. Ya mesti sama mungkin jadi pinter dewi. Dong, setahun yang langgar, sejak akhir tahun yang langgar, di cilik ya tau ngaji A.I. Ubah Bibu, diwarai turutan iso pesulatan hatam. Jelalah ngumboro teng Jakarta, melebu teng daerah preman. Nah, preman ini ku ratau mambu langgar, jadi kiai dewi ini kono. Tapi niku mungkin buat nenten peningkatan mergo ketutup kebanggaan ini. Dan nek walian jadi ini ngoten niku bahaya. Wasoh buman huwa dunahu fil hal. Wa utawi ngancani wong. Huwa kang utawi man. Iku dunahu sak ngisore sohib. Sak ngisore wong sing ngancani fil khali ing dalam tingkae. Wahya utawi afat. Sing dimaksud panca baya niku napa? Bahayane napa? Siji. Wahya utawi afat iku istihsanuhu oleh ngrumangsani bagus iman lima maring kelakuan. Wa kang utawi iman iku alahe ing atase kelakuan mau. Bayu abdi mongko bisa nekaaken. Alahe ing iman apa sing nekaken dalika mengkono-mengkono ngancani wong sing sak ngisore bisa nekaken ila ridho maring marme man marme an nafsihi saking nafsune man baru yati lan oleh ningali man ningali li ihsaniha maring baguse nafsu baguse awak mau ini wis bahaya keterangan ingkang sampun-sampun dijelasne termasuk sing marai wong niku gampang maksiat gampang ghaflah, gampang lali, gampang napa nggih nuruti syahwat niku kan punjer awale karena tidak pernah curiga kepada nafsunya. Lah wong sing pun rido ning nafsune niku salah satu pendorong awale nggih karena wis nganggep apik niku. Lah wong aku apik dhewe timbang wong-wong kuwi lah ya jek apik aku ngoten. Akhire ya mbake mboten pernah curiga dengan perilaku-perilaku batinnya sendiri yang seringkali menumbuhkan kerusakan. Menumbuhkan kerusakan. Krono wis rumangsa tuwek dhewe sak desa. Rumangsa wis apik dhewe sak desa. Mergo panjenengan sing nyantri dhisik di ning ngono ndeke. Wedal Fatihae pelo ya. Fatihae pelo tapi wis nyantri dhewe ketimbang sing liyane asale bengkarokan ngoten. Dene kuwi basa tiba bocah enom enek sing mondok sedo pinter wis mulai sedo teteh Fatihae. Dungune kan leren pun mbah pun sepuh sing namane tak kula mawon ora gelem nungkat wae ora kudu aku sing imami panggah ngoten mawon. Dan niku mergo bermula dari kebanggaan-kebanggaan dalam hati sing boten krasa ternyata muncul sifat wujud, membanggakan diri, merasa lebih dari yang lain. Nah niku jenenge panca bayane ati. Dan yang salah satunya yang paling menonjol ini, munculnya marem terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua dia bisa melihat bahwa dirinya sudah banyak kebaikan. Wahwa utawi ridho lan ru'yah iku aslu kulli syarrin dadi punjere saben-saben keelekan. Kama kaya keterangan takut dama kang wis dhisik apa ma. Bon. Saterusipun Syekh Ibnu Athaillah nggih maringi pertimbangan napa nggih mengukur diri. Seringkali kula panjenengan ngitung amal niku lak kula panjenengan terjebak soal jumlah. Soal jumlah kalih abote. Jumlahe utawa bobote. Poso 1000 dina ngono. Masalahe ya wis akeh. Salat 1000 rakaat. Nyumbang masjid 17 masjid niku bisa hitungan-hitungan matematis ngoten niku kadang-kadang niku saged menjebak kula panjenengan niki Syekh Ibnu Athaillah maringi ukuran maringi timbangan kanggo ketangen nimbang ngamal niku sakjane nang kula panjenengan diperintah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ngoten ta nggih padha ngitunga seliramu kabeh ning awakmu sadurunge kowe diitung karo Gusti Allah. Lah kira-kira sing dienggo ngitung niku takerane hitungan anggen apa? Wangsule ning tengah ati malih. Gedhe cilike ngamal niku mboten diitung, gedhe cilike bentuk, tapi tengene gedhe cilike rasa. Dawuhipun ngeten, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Wala kasura amalun baroza min qalbin radhibin. Maqala ora diarani setitik. Ora setitik niku berarti akeh, ngoten nggih. Yen kiai salaf niku lek dawuh jan telitine mbuh. Kok ora langsung muni kasura ngoten mawon kok iki. Kanggo maqala ora setitik. Apa amalun amal, baroza kang metu apa amal? Metune mau mingkol bin zahidin saking ati sing sengit dunia. Ati sing zuhud. Walakal turun ora diharani akeh. Apa amalun amal. Baro zakang metu apa amal. Mingkol bin saking ati. Rohibin kang lobo dunia. Jadi. Kusau ngamalo satumpuk. Nek ning jero ati nguji enek semangat keduniawian. Ijek ngitung-ngitung keuntungan duniawi. Artinya dunia dengan berbagai bentuk fasilitasnya itu masih menjadi pendorongmu untuk berbuat baik. Tidak murni Allah Subhanahu wa taala. Maka timbangan amalmu itu dianggap tidak banyak. Ora berarti ilang, tidak banyak loh. Tapi tetap enak gunane. Yo sak elek-eleke wong ngamal apik iki jek pangah apik timbang sing ora ngamal blas. Niki tunggale niku wae mengke. Tapi nggih maksud kula matur hati-hati, kersane mboten gampang menfonis diri sendiri. Jadi gak gampang putus asa juga, kita harus ingat bahwa Allah niku ndawuhaken fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Niku harus dicekeli. Ya sak elek-eleke wong amal lah, ngamal apik niku sak sak ora zuhud-zuhude wong amal. Jenenge ngamal apik apa ndak apik. Ngerti lho nggih. Cuma soal nilai bobote sak pira niku ya ya niku urusane sing tukang boboti, tukang nimbang. Tapi niku tesih tetep kecatet ngamal apik. Ngoten. Ning langkung sampurnane panjenengan nggih, kedah diungguh utawa digayuh biamri supaya saged ngamal niku bermutu, bernilai. Ngoten. Maka dirul amali utawi pira-pira ukurane ngamal iku ala hasabi qulubul ummah ing atase wilangane utawa milang-milang piro-piro artinya wong sing amal. Ternyata untuk mengukur amal itu tidak diukur bentuknya, tapi diukur hatinya. Ya, contoh mawon sak niki, contoh mawon. Enten tiyang yang sedekah. Dhewe poso niki umpamane sedekah 50 juta. Umpamane ngoten. Sedekah 50 juta. Bagi dia 50 juta niku selilit. Karena dia mampu menghambur-hamburkan uang. Lunga ngoten mawon nginep teng hotel sewengi 5 juta. Padahal dhewe ngene lagi ae lunga nek sak wulan. Nggih. Sewengi ngentekno dhuwit 5 juta kecil. Lunga sak wulan berarti kan 5 juta ping 30, 150 juta. Muga mulai songkok lungan ini oleh keuntungan 5 miliar. Lihat lagi, mulai dia budal lungan tak 150 juta. Mulai oleh keuntungan 5 miliar. Semalam itu kekotong gune tiga i surat jaluk sumbangan metu 5 juta. Ini kan selilit ni. Niku dibanding karo sampean sing maaf niku kula nggih contoh tukang tambal ban. Sedina nek oleh dhuwit kira-kira 10.000. Tapi telaten. 10.000 niku langsung dibagi telu. Sing 4.000 diwono bojone, sing 3.000 nggo celengan, sing 3.000 mlebu kotak anggar. Kemarin aku rutin bendino, mulai tengok nambal ban tutup jam 4 sore. Kau tuh mesti solat ngasar tengok langgar, sing yang bayar ser. Kita lo ngayu di lebok no kotak langgar, sing kita lo ngayu tinggal celengan, sing petang ngayu di warna bujine. Nunggu bujine, alhamdulillah. Nah, niki cara sampai anak ngetong. Nah, kita lo ngayu nyumbang langgar, kita lo ngayu. Pamane niku 350 dina setahun. Namung pinten niku? 3.000 ping 250. Namung 750.000 nggih. Dibanding karo sing nyumbang 50 juta kata pundi? Tebih. Secara jumlah, lha ngono to nggih. Tapi secara berat timbangan hati. Wong sing penghasilane sedina mek oleh 10.000 niku lek cara ati niku kebek 10.000 niku demen teng mlebu teng ati kabeh, pokoke demen teng 10.000. Demen teng 10.000 niku kebrek. Berarti atine sing protol pun pinten niku lek metu 3.000 niku. Ya yen pun meh 30% gitu nggih. Lah tapi lek ana wong penghasilane sak wulan 5 miliar. Katakanlah dia punya hari efektif 10 bulan. 5 miliar ping 10. 50 miliar, kerdeknya nyumbang mek 50 juta. Niku cara sing protol ke ngati namung pinten. Nah, ya niku nilainya namanya tengriku niku makanya. Mergono bahwa pancen ukuran amal, sing jenenge amal terkait kali iman, niku bukan soal bentuk, bukan soal jumlah. Tapi soal keberanian untuk melawan nafsu. Mergo sing jenenge ngamal ibadah, niku mesti walian karo nafsu. Mergo nafsu niku moh direh, ngibadah niku direh. Persoalane apa niku persoalan? Padahal panjen suatu saat dia juga bisa kehilangan lebih besar. Dia main apa falas nih, valuta asing, pokoknya setengah judi nyambut gawe nih. Tapi nganggo falas nih, dia melok wanu perkembangan valuta asing. Bisa dia sehari rugi 10 miliar. Ngono ku gak gelo. Kelangan 10 miliar gak gelo, tapi sing karepe dhewe. Tapi kelangan 50 juta niku wis ngalor idul ita itu tukang undat-undat. Wong masjid kene iki tak gelem ngregani aku, biyen sing nukokno keramik aku lho. Ngono sing borong iku aku, biyen ora tak sumbang padha di masjid iki sing muni ngono barang. Nek kelangan 50 juta iku lho. Rumangsane wis dadi Gusti Allah masjid. Lha niku nun sabun iki diaturke nilai, nilai berat ringannya amal bukan soal jumlah, tapi seberapa gopele atine terhadap apa yang didemeni. Ndae kan demen bantal pas waktu subuh. Demene kan nemen karo bantal, karo kemul. Ya kok ditinggal prung ngono ndae salat. Lha niku sing marai salat subuh jadi ganjarane luwih gedhe katimbang salat liyane padha-padha wajib. Niku persoalannya tengen iku niku. Nah, kita terusaken. Fama mongko utawi apa ae? Niki rumus, rumus ngitung ngamal. Fama mongko utawi ngamal apa ae? Saudara kang metu, kang muncul apa ma? Ani zaidina saking pira-pira wong kang zuhud di dunia ing dalam dunia. Tegese ora ngereken dunia. Ora ngereken dunia ini ora kok terus gak duwe dunia mboten lho nek. Nabi Sulaiman ini dunyane sahaha, sahuha jadi. Bener niku Nabi Sulaiman mboten ngreken nek dunyane niku. Salate pancet, tahajude pancet, ngoten. Niku Nabi Sulaiman. Sahabat Abdurrahman bin Auf ngoten. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku sugih-sugih sahabat sampai dijuluki Sulaimanu ummati Muhammad. Sulaimane umat Muhammad niku. Abdurrahman bin Auf niku. Mugi padha-padha sahabat yang mlebu swarga nguri dhewe. Niku sahabat Abdurrahman bin Auf. Nabi sing mlebu swarga nguri dhewe niku Nabi Sulaiman. Lah Nabi lek dawuh ngoten. Dadi nabi sing mlebu swarga nguri dhewe niku Nabi Sulaiman, sahabat sing mlebu swarga nguri dhewe niku sahabat Abdurrahman bin Auf. Lho. Tapi dia tetap sahabat, nanti bang Saman sing ya ora nabi, ya ora sahabat. Zuhud niku ukurannya mboten soal non jauh kadang-kadang wong zuhud niku sing kupluke ora tau salin sampai meh amblek jlidet ngoten niku. Terus klambine jlitut gak tau disetrika, celanane apa sarunge ngisor dengkul ngepir ngoten niku, rambune apok, terus nggo tasbih astagfirullah astagfirullah. Mboten ngoten niku mboten wong zuhud. Mboten mesti wong zuhud minimal. Mboten mesti wong zuhud. Sing dimaksud wong zuhud niku wong sing atine sudah dingin. Dingin terhadap dunia. Tegese dingin iki ketekan ya ora gubuh, ditinggal ora klepekan. Niku jenenge wong dingin. Kayak sampean nun sewu wis ora ngreken. Jenenge ora ngreken niku ya ora ngreken. Ketekan ya ora lapo-lapo. Gak ketekan ya ora lapo-lapo. Niku jenenge zuhud. Ngoten. Nek nek wong amal, nek amal kok metune sangka wong zuhud. Rupane min amali taate nyatane saking amal taat. Wa ing kana senajan ana apa amal iku qalilan setitik fil khisi ing dalem ketinggalane. Bahwa mongko utawi ma ngamal mau iku kasirun akeh alat tahdik ing dalem sejatine. Suwali ewa mau tai ngamal apa ae saudara kang metu apa ma. Ani rohi bina saking wong sing loba dunya, fiha ing dalem dunya. Rupane min amali birin saking amal bagus. Wa ing kana senajan ana apa amal iku kathiron akeh fil hisi ing dalem ketinggalane. Bahwa mongko tai ngamal iku qalilun setitik alat tahqiqi miturut kesejatiane. Dadi takoki diubah kok saged ngoten nggih. Nggih. Wa dzalika ta'i mengkono-mengkono wolak walike rumus. Nggih, wolak walike rumus. Lek setitik dadi akeh, lek akeh dadi setitik mergo tergantung proses atine. Ya sami mawon to jenengan ngitung napa-napa niku kan sakjane sakniki dikai contoh mawon ben-ben sedhok genah. Aman dikai contoh nalikane wong zuhud niku sing diadepi ana mung Allah. Ngira nggih, full madhepe teng Allah. Mboten tau nyambi cara jawane. Wong zuhud niku atine gak tau nyambi liyane Gusti Allah. Kabeh full namung teng Allah. Lah nek wong sing zuhud niku gak tau nyambi, nah nek isih nyambi berarti ora zuhud. Coba sampean diadepi wong nyambi. Diadepi tapi nyambi lah ngadepi sampean. Karo diadepi tapi gak nyambi, full. Kira-kira marme ate seman marem pundi? Dan marem pundi? Marem sing mboten nyambi. Contoh male, iki sing sering kasus dialami. Iki sering niki. Upamane enten tiang. Duwe mantu. Sing sitok cedhek nunggal gedhek, nunggal tembok. Sing sitok ado, wane omahe batu ngoten. Nggih. Jane sing omahe batu niki arang-arang sambang marotuane niku. Wis arang kading sambang marotuane, paling-paling mengke ajeng poso kali mungkin sok bojo mungkin wayah napa ngoten lek wayah duwe gawe napa-napa tapi ben sambang marotuane nggo apel sekilo rong kilo nggih niku lajeng sing mantu sing cedhek niku jane ya bendina bekti teng marotoe bendina ning puskesmas sing ngeteno ya mantu sing cedhek kuwi mantu sing cedhek niku mbotok napa ngoten ya marotuane keduman ngoten nggih. Tapi kenging napa? Marme marotua lek cerita teng tangga lho nggih. Niku lak mesti mantu sing adoh niku. Nggih lho nggih. Nggih mesti lak omong-omong ning harus wes mantuku sing batu iki jan bener karo wong tuwa. Lah sing cedhak niku ora tau diceritane ngoten. Niku ten napa Pak ngoten niku? Ya, terus e mengke riyen malaikat. Jadi lek ditakoki kenging napa sing mantu cedhak iku yo jane cara hitung-hitungan bekti kan luwe akeh wong nunggoni bendina. Lah sing mantu sing adoh kok padahal makna kok bektine ya arang kading, tapi kok malah sering diomongne. Cara wong ngrekam omongane maratuwane niku wau, sedina niku lek cerita sing mantu adoh niku ping 10, lek cerita mantu sing cedhek paling ping 3, ping 4 ngono. Ngunae sing elek sing diceritane. Napa mergo nuwun sewu, lek sing cedhek niku perhatiane mantu teng maratuwa niku mesti samben. Mesti minimal cara kecentok omongan sing sering kecentok sing ora nyeneng nomor maratuwa. Tegese gak iso full. Minimal wane, "Nduk, mbok aku diwangi saisah." Wane ngoten. Niku mesti jawabe mantune, "Nganu lho, Mak, sik ngeloni putune lho iki lho. Lah, karepe wis gak keturutan ta." Ya senajan kok akhire diwangi kok ora, tapi kira wis kedisian kagol dhisik. Nah, iki dadi mboten full jenenge. Lah wong sing mantu sing adoh, mboten bismillah kok omah niku mun full, sampe ninggal omah, sampe ninggal batu sing dicontone batu to niku nggih. Ninggal batu teng Blitar niku wis omah ditutup-tutup. Kan pun ninggal sembarang kalir. Ngerti nggih? Ninggal dan budale pancen wis full atine pancen arep sebo sowan maratuwa. Senajan sing digawa ming apa? Tapi lek sing mantu sing cedhek senajan bindina petuk tapi petuk elak petuk samben. Mboten full krana arep sebo maratuwa. Malah kadang-kadang gelemu budal krana diobrak-obrak maratuwane. Nah, niki persoalane. Mane kadang-kadang jenengan ya aja iri lek pasti bo mantu sing cedhek ngono ya. Ya aja iri lek kalah karo mantu sing adoh. Saiki latihan biar mrene lek sebo maratuwa niku full. Gese full ya senajan narang kading lah full, tapi ana rasa sing full. Ngomong niku sing wis gak ngreken liyane ngoten. Mungkin sampean lak iso disayang maratuwane. Ngoten. Tapi ya aja kok mung sekedar golek sayang maratuwa nggih rugi. Golek sayange sing gawe maratuwa mawon. Semanten ugi tiyang ngamal lek zuhud kan saged full. Saged full. Langsung namung motivasine namung Allah. Lah nek sing mboten zuhud nah, niku nggih mesti enten motivasi-motivasi liyane Allah. Monggo diteruske dawuhipun Syekh Ibnu Abbad Salahipun Hikam li anna zahidina krana sak temene pira-pira wong kang padha zuhud iku salimu padha selamat sapa zahidin selamat minal afati saking pira-pira pancabayane ati alati kang tak dahu kang bisa nyacataken apa pancabaya mau nyacatno fi ikhlasi akmalihim ing dalem ikhlase murnine bahasane sing dik wau full nggih kebeke atine leh ngamal ikhlas selamat sangka pancabaya rupane min muraatin nasi nyatane saking mameri menungso watasannu ilan gawe-gawe lahum krana nas watolabil agrodi lan golek pira-pira sejo pira-pira napa nggih pira-pira tujuan kepentingan adunyawiyati kang bangsa donya alaiha numut ning gone ngamal minhum saking napa zahidin dadi mboten terjadi sampai enek nunut mergo sing kata wong lek sing mboten zuhud niku nun sewu ngamal salat iku sakjane lak nggih lillahi to nggih lillahi taala lak ngoten nek sembuhane inna salati wa nusuki wa mahaya wa lillahi rabbil kabeh sembuhane kan ngoten ini saya peruntukkan untuk Allah berarti ngoten tapi ternyata enten nunutan ya Allah doa ya aku dibagi sithik-sithik lho ngoten niku atine niku lho njaluk bagian ya engko lek ya Allah tapi oleh anak wong ngelem ya kudu aku diketahui lek sing nyumbang iku aku lah njaluk bagian berarti lah pun cowok ta nggih cara ibaratnya sekian persen ngoten niku pun growong semakin banyak yang nunut semakin growong kan ngoten cara bahasane mantu maratuwa wau kan lek sing napa cedhek niku diluk-diluk kegrowong putune kegrowong kepentingane kegrowong macam tapi lek sing adoh king batu wau lak full walaupun bentuk ekspresinya kecil hanya dalam bentuk apel sekilo tapi kan gowone gowo full nih gowo kemareman lek sing jenenge kemareman niku lak angel ten dadi wong sing zuhud niku selamat atine mboten sampai keganggu keikhlasane mboten enten unsur gawe-gawe mboten enten unsur golek ijol duniawi sing kira-kira jauh dunia itu nunut soal-soal ukhrawi. Ngoten. Koyok kula ngene iki kangge angel. Sing nunut pirang-pirang. Ngaji ngene lho. Nek sing aran iki wah hebat saiki Pak Imran wis ngaji hikam ning radio. Tapi niku nunute pirang-pirang lho nggih. Kepentingan nafsu kula nunut pirang-pirang. Nunut wah muda terkenal, wah kabeh kenal, kabeh seneng. Wah, ora rugi leh mondok suwe. Wah kaya-kaya hitung-hitungan sing liyane Allah do ten prundul arep melu aku melu ngoten. Nggih. Termasuk ngene mulih diamplopi wah benak kuwi lho ngoten. Termasuk niku barat. Niku jadi hitungan lah niku lek mboten diati-ati. Mboten diati-ati. Niku ilang zuhute nilai amale ilang. Mengke pol-polane oleh nggih namung dadi wah lho ngoten niku tok. Padahal wong muni wah iki aku lara ya ora melok ngewangi apa-apa ya. Kok sing dimuni wah-wah ngoten niku. Lah aku lara ya ora melok ngewangi apa-apa. Kok marem temen to diomong wah ngono. Lah ngoten iki dadi kudu ati-ati. Mergo wong sing zuhud niku selamat saking pancabaya ngeten iki. Lah suwalike. Ya li anahum nggih. Li anahum krana sak temene zahidin iku zahadu sengit wis dingin atine. Sapa zahidin fi ing dalam dunya. Lah nek iso full ngono piye? Faya tahassalu mongko dadi hasil lahum kedue zaidin apa qabulu amalihim ketompone pira-pira ngamale zaidin nek wis ketompo piye faya tawafaru mongko dadi utuh sampurna lahum kedue zaidin apa qaliluha setitike amal bihasabi dalika kelawan milang-milang mengkono-mengkono keikhlasane wayak suru lan banjur dadi akeh apa qalil sithik tapi akeh. Saniki lak diwalek. Warogi buna utahe wong kang loba donya iku tak tari manjing him ing rogi bun apa al afatu pira-pira pancabaya al mubtilatu kang bisa ngilangaken li akmalihi maring pira-pira ngamale rohibun al qadihati kang cacat fi ikhlasihi min dalem ikhlase rohibun sebab apa kok cacat bisa babi rubatihim sebab lobone rohibun di dunia yang dalam dunia. Lha akeh cacate, gupel-gupel karena akeh sing ngrawoki. Kepentingan-kepentingan yang ngrawoki. Lha sesuk lak bentuke ngamal dadi benjo kabeh. Lha nek benjo kan ora masuk hitungan. Wong sampe nyitak boto mau nek benjo ora katut didol. Ya. Napa meneh nang sing didol niku genteng. Genteng niku lek tugles gak payu, lek boto jek mungkin ditong jek mungkin. Niku pancen nilaine boto mbek genteng nggih larang genteng nggih. Ini botol. Lagi kenapa Pak Maten? Mereka lek genteng wis pecah, jenenge kereweng. Orang nak tugelan genteng, orang nak kereweng. Seji jenenge bisa. Lepas ngalih jeneng. Tapi lek botol tugel je katut. Iki botol tapi tugel. Tapi lek botol tu sih. Mulai sok-sok isek dihitung gitu ke. Nah, ngamal itu sampai kerawoe kaya kerawoe genteng. Yo serak katut dihitung belas. Benek bentuk ngamal isek kaya botol ni je mending. Gitu ke? Contohnya umpamane kaya dene wong zakat. Zakat iku lak wajib to nggih. Lah jenenge zakat mesti enten sasaran sing dizakati wong. Ngerti nggih? Zakat disala. Terus mari ngono sampean oleh zakat krana ya ben enek sing ngarani lak aku zakat lho. Niku upama tugel ngoten. Niku insyaallah sik ketampa. Mergo pancen mboten kena dihindari. Apa iso zakat tanpa gak roh wong? Mungkin zakat itu curah uang, zakat atau karu uang biye. Nah, ini aku pamer tu gelar tu. Insya Allah je anak biji ni saya dihitung. Tapi lek sing bangsa nun saya berzikir. Terus dia omong-omong, aku dok bungi. Terus baru zikir saya ketemu loh temenan. Wah, wes, ini aku cara genteng lah wes. Kereweng. Tutu genteng tu lagi. Ini kita tiangkan banyak sing. Afat ponco boyo sing leboni tengah mal ni aku sok-sok ngurawak ini aku ngurawak sing sampai ngilangi bentuk. Lha mulai dang Gusti Allah gak dihitung blas sing dihitung makhluk kabeh. Aku tak ngene ah. Ben ngono mergo iki kira-kira petang tahun maneh iki lurah arep roso iki. Lah aku mulai saiki mulai sregep ning langgar, bangun iki, mengko lak aku jungkul dadi lurah lak mesti agak sing milih. Wis, Gusti Allah gak mlebu blas niku kraweng niku. Bentuke ngamal ilang blas niku. Sing ngamal motivasine untuk Allah blas Allah yang mboten kepetung. Boten kepeteng. Lah nek ijik nun sewu, aku tak ngamal ah. Ya supaya iso cedhek karo Gusti Allah. Minimal lek cedhek karo Gusti Allah ngono kok pompon nyuwun-nyuwun. Njaluk diparingi pangkate munggah, diparingi iso dadi lurah, manfaati uripku kanggo masyarakat lho. Ya senajan ana hitung-hitungan sing rada gopel, tapi lak tumujune ning Allah ijik kepeteng. Niku insyaallah ijik luwih akeh. Ngono lho nggih. Dadi nggih kanton seberapa setrum tumuju teng Allah niku nikulah yang akan menentukan besar kecilnya amal. Mboten. Kangen napa lek wong sing rohib kok mboten kok ora ditampa ngono. Ya pancen wis cacat kok ya gak ditampa, barang cacat iku ya. Dindelok cacate, lek nek cacate kenemenen ya. Cacate kenemen ya ora ditampa wong. Cacat kok sampai ngilangno bentuk. Lek perawan ayu cacat. Apa to cacate? Panu. Alah ora apa-apa. Wong panu ae kok ngoten to nggih. Tapi lek nuwun sewu, cacat tok sampe irunge malik ngoten iki. Wis ora kepetung. Melok kontes kecantikan dunia wis ora kedaftar ngoten. Lah niku. Falatuk balu mongko ora diterima. Apa amal minhum saking rohibin, lek nek sing jenenge ora diterima niku ya payakin lu mongko dadi setiti apa alkathiru barang kang akeh. Min a'malihim saking pira-pira ngamale rohibun liwujudin nuqsan krana wujude sudo pihak ing dalam a'mal. Contoh malih umane wong setor. Nemen setor teng pabrik napa setor katul. Setor katul ning peternakan. Sing siji setore 5 truk. Sing siji cukup sakol tepak. Tapi sing sakol tepak niku wau blas mboten enten jamure. Jan ijik nyar katule niku sik jek apik ngoten. Lah sing 5 truk niku wau delalah sing diteliti karo penelitine tukang-tukang nyortir barang setoran niku delalah sing dicodosi nganggo codosan ngene ya karung. Sing dicodos niku sing pas jamur. Nyodosne siti pas jamur, pas sing tengah apik lho nggih. Niku sing cacat pinggire tok niku padahal sing tengah apik. Delalah pas ditulis lah kok jamur ngene katule. Sing truk siji ne lah ngono delalah Kulit niku lek deleh karung sing jamur pinggir dhewe malah. Dadi sing dicodhos niku, situ akhirnya 5 truk niku mboten enten sing ketampa. Padahal setoran 5 truk lho niku. Lah sing sak kol niku wau ketampa kabeh. Mergo ketepan sing dicodhos niku sing pinggir katik sing apik dhewe, padahal ya enek cacate tapi sithik-sithik ning nggih ngarep ora ketokan. Katet larang. Ngono nggih. Cara wong dagang batine akeh ndi sing nggawa setoran sak kol tapi ketompo kabeh karo sing limang truk gandeng ketolak kabeh sing sambat sing pundi sing sambat sing setor limang truk rugine mesti luwih akeh niku ngono lho nggih mrene jenengan aja kesusu bangga dhisik aku wis iso ngene lho aku wis ngene kok dhisik jamur ta ora. Nggo setorane ketompo apa ora lho. Niku mergi mengke sing nyaring niki kathah, saringan-saringan amal niku kathah sanget. Mulane wonten komentar saking Syekh sinten Sayyidina Ali karomallahu wajhah. Waqat qala lan teman-teman dawuh sapa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu padha ana sira kabeh. Liqabulillahi maring nompone Allah marang amalmu, iku asadda luweh banget apane ihtimaman oleh merhatekno mingkum tinimbang saking sira kabeh bil amali terhadap amal. Painau mongko sak temene kelakuan iku layakin lu ora diarani setitik apa amalun amal ma'atakwa sertane takwa. Jadi ngamal niku lek barengane takwa niku langsung dadi larang. Tapi lek ngamal mboten enten unsur takwane, murah. Murah wong pol-polane pol niku mungkin lek diurut lek ngeten. Enten wong salat. Enten wong salat, gedhu salat, tahajud, cita-citane ben lulus di wisuda. Lulus kuliah. Bisa lulus kuliah ditakoni apa lulus kuliah? Ya lek lulus kuliah ya oleh ijazah, lek oleh ijazah ya dadi pegawe, lek dadi pegawe oleh bayaran, gue nyandang mangan. Pol-polane jadi mayat, karo jadi isine WC ni. Nyandang mangan, mangan ni gue lagi ngelemok ne awak, karo tinggi ngiseni WC. Nyandang ni gue ngiling dunia awak ni gue mungkin pol-polane sing awet jadi mayat, dur dipangan set. Sing ora awet langsung jadi isine WC. Padahal kangelan kita awal ni gue ngetu sekolah bendino macam-macam ni. Nggih, pasenajan asale wis munggah dhuwur soalnya tahajud barang kan munggah. Tapi ternyata puncak dari seluruhnya malah turun. Niku sing marai balik teng donya niki lho. Niku. Mulane Sayyidina Ali lek ngelingno sing temenan kowe berpikir tentang bagaimana supaya amal itu diterima daripada kamu berambisi untuk menumpuk amal. Niku lek ngamal niku diterima senajan sithik dadi larang. Lan niku mengke mesti berantek. Begitu berantek niku mengke terus ngamal-ngamal liyane dadi ketompo kabeh ngoten. Sing penak lak teng niku niku. Dadi lek enten ngamal sithik sing ketrima, niku mengke ngamal-ngamal liyane sing ora patek kanggo niku katut ketrima. Ngoten. Dadi sing diterima niku dhewe sak karung, tapi enek krikil katutan 5 karung niku kira-kira ya katut niku mengke. Mergo wis katut ditanda tangani ketrima kok nggih. Mergo enten hitungan-hitungan malih. Al-amalu bikhwatimiha, ngamal niku tergantung pungkasane. Lek pungkasane apik niku sing arep elek-elek niku pungkasan dadi apik nggih, diterima. Lah kok ngoten to, Pak? Iya, niku wau contone truk niku lho. Lek numpuk karung niku sing apik-apik deleng nguri ae, aja deleng ngarep. Lek deleng ngarep nggih, nguri tiba sing elek kok pas nyodosi sing elek lagi. Lek ngamal nggih ngoten. Niki rahmat lho, rahmati Allah. Rahmati Allah mboten krana apike sampean. Krana rahmati Gusti Allah leh gampangne umat Islam khususnya umat Muhammad ada kelipatan-kelipatan. Jadi jenengan kok iso ikhlas sithik ngoten mawon niku bisa mbrentek yang lain-lain katut ikhlas. Ngoten. Wa kaifalan kaya apa? Yakin lu dadi setitik apa amalun amal? Ayo takobalu kang ditompo apa amal. Wong, wakot wasofa. Teman-teman wis nyifati sapa Allah Ta'ala zikrul mukminina ing zikire wong mukmin bil kasrati kelawan istilah kasrah kelawan istilah akeh mergo napa lima krana barang tadom manakang mengku apa zikrul mukminin hu ing ma rupane min wujudi ikhlasi saking wujudi ikhlas wa udmiria innas lan ora anane pamer menungso. Bukti nih, Allah Ta'ala dawuh ngeten. Faqilah. Mongko didawakan fi qouli ta'ala yang dalam jawab Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Amanu kang padha iman sapa ladzina dzkuru padha dzikira sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikran katsira kelawan dzikir kang akeh. Ngapa dikirakan itu terus dikir terus. Boten ternyata. Kila didawahkan. Yakni ngeresakan sopa Allah ing lafal kafiron. Ngeresakan kholison ing lafal kholison. Jadi zikron kafiron itu. Ae zikron kholison. Zikir sing murni. Zikir murni. Enek banyu sak gelas murni. Mari ngono ning sandinge ana banyu sak napa nek ngarani jabah napa bak ngono banyu sak bak tapi campur korak-korakan niku kira-kira sing ketompo diombe sing ngene iki sing sak gelas niku jadi zikran katsiran niku maknane zikran kholison zikir sing murni. Fasamma mongko ngarani sapa Allah al-khalisa ingkang murni dinarani kafiron ing jeneng akeh wa utawi khalis apa sing diarani zikron khalison iku ma barang akhlasat akhlasta iku ma barang akhlasta kang wis murnekaken sapa sira fi ing dalem ma murnekaken an-niyata ing niat liwat ilahi krono ridane Allah Ta'ala al-azimi kang agung iku jenenge murni jadi full niku lho nggih full ya contoh penawang ngeten ana kabel gawedi sak lengen gedine sampean templekno teng aki niku voltasene pinten namungan 12 volt nggih 12 volt. Voltase hanya 12 volt. Senajan bentuknya gede. Ini harus gak nyetrum blas. Ini anak kabel sak rambut. Nyeriwil metu kok plastike. Lajilik nyeriwil kok plastike. Tapi sing disenggol. Nopo. Setrum listrik sing 220 volt. Kira-kira sing setrumnya iso ngurup no lampu sing kudu. Ya sing ming sak rambut niku wae iso ngurupno lampu sing sak lengen sampe tuku lampu alah ora umur blas. Ngono lho. Wane sing penting niku ngamal niku setrume. Setrume leh nyambung teng Allah niku pinten volt? Nek voltasene mek 12 volt ya kok dhisik ngono. Lho iso murup ora ngoten. Niku. Mula saniki enten lah setrum niku lek kakean sing di channelno niku ge gampang kon slek tok. Nggih lho nggih. Ya disetrumno niku mung kobong kabeh pirang-pirang kobong. Ngoten. Wong niki mestine 220 sama setrum ning ngene jalur sing 110 ngoten. Wah niki ruwet kabeh niki mengke. Lah ngamal wong sing ora ikhlas niku nggih ngoten niku mergo kakean sing dicantolno. Dhewe mung kobong kabeh. Mestine iki setrum ning Allah. Ngamal iku setrume setrum dateng Gusti. Allah niki Maha Agung. Lah kok trimo enek salat disetrumo ning gone menungsa. Iki kobong to. Kecilien sing disetrumi. Lha mboten padha rusake niku mengke. Sikringe kana ya jeglek. Tipe kene ya kobong. Ngerti to nggih? Wis rugi kabeh. Lah niki contone wong munafik. Wa wasofalan nyifati sapa Allah zikrul munafikin. Ing zikire wong munafik. Wong munafik niku sing nglahire kaya wong Islam tapi jerone ora patek percaya mbek Gusti Allah. Jane awak dhewe niki ya isih sering munafik jane. bentuke kaya wong salat tapi atine mlayu-mlayu ning pasar niku nggih sami mawon. Ya cuma munafik niku enten tingkat-tingkate. Nyifati bilkilati kelawan jeneng setitik. Mergo napa lima krana barang istamalakang mengku apa zikrul munafikin alai ing atase ma mengku napa mengku rupane min ujmil ikhlasi saking ora anane ikhlas wa wujudi riya'in nas lan wujudi pamer menungso. Allah taala le dawuh dhewe sundi faqala taala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalilan. Bener nggih. Padahal wong munafik niku sing dipikir luwih akeh kurang-kurang. Sing ora patek munafik niku sing rada tenanan niku malah ora ketok lek dhewe pikir. Ning pasar ya biasa kan. Ora sering kok terus bidik. Allahu Akbar padahal muni Allah Akbar kok diopahi 20.000 lho ngoten niku. Iya to nggih. Rugi lah muni Allahu Akbar niku krana oleh 20.000. Akhirnya regane Allahu Akbar mung sekedar dinggo demo lho ngoten lha nggih. Kecil nilainya to nggih. Gegeden Allahu Akbare kecili tujuane. Ngoten nggih. Gegeden setrume kecili entipe. Wis modal-modal niku mengke. Nah niki wong munafik ngoten niku. Mergo ben ketok wong niku lho mare. Yuraunan nasa. Padha mameri sapa munafik annasa ing menungso. Wala yadhkuruna lan ora padha zikir sapa munafikin Allah ing Gusti Allah illa qalilan kejaba mung sethithik. Yani ngersakna sapa Allah ghairu khalisin ingkang ora ikhlas. Dan orang ikhlas ini lho marai, jadi terus sitik. Orang ikhlas. Waruwelan dan cerita kenaan Abdullah bin Mas'ud. Saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anahu satu meni Abdullah bin Mas'ud iku kola dawu sopa Abdullah. Rok atani min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abidina mujtahidina ila akhir dahri abadan sarmada. Rokatani utawi sak rong rokaat utawi rong rekaat salat rong rekaat min zahidin saking wong kang zuhud alimin kang ngerti Gusti Allah. Angger ana istilah zuhud kok gandeng alim mesti alimin billah. Iku khairun luwe bagus min ibadatil muta'abidin tinimbang saking ngibadahe wong kang meksa-meksa ngibadah. Ngibadah wong sing meksa-meksa ngibadah. Al-mujtahidina kang nemen-nemeni kabeh. Ila akhiri dahri tumeka maring akhire mangsa abadan selawase sarmadan tegese selawase. Upama ana wong salat kok selawase kepeksa terus salate niku merasa terpaksa terus. Selama-lamanya begitu dia tidak pernah ada peningkatan rasa rohani. Niku dibanding karo ngibadahe wong ngalim sing zuhud rong rekaat tok itu nilai wusulnya, nilai sambungnya dengan Allah masih lebih berharga yang dua rakaat dilakukan orang zuhud tadi. Niku wis marai bot-boten niku lak leh mengo teng donya niku sakjane. Mengo sing dimaksud mengo ati lho nggih. Saman aja kesusu menfonis diri sendiri lak ngono aku lak mengo terus iki ning pasar terus mboten. Neng pasar itek lek sampean atine sik mualakun bil masjid ya jenenge wong ibadah. Nek senajan sampean ning masjid terus tapi wong atine mualakun dipawewe wong ben oleh dhuwit akeh ya jenenge golek dhuwit niku. Matur. Ya mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi pitulung dening Allah saged ningkataken nilai amal menika melalui keikhlasanipun manah. Saged dipun paringi pitulung saged saestu-estu zuhud terhadap dunia sehingga sakit saestu-estu cepat enggal wusul sowan subuh wonten ngersanipun Allah kanthi pikantuk ridhanipun Allah. Monggo kita tutup kanthi ndonga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah.